buat baik 1000 kali, belum tentu 1 kali Anda dipuji orang, betul nggak? Tapi kalau Anda diduga melakukan kesalahan 1 kali, ada yang ngerasani, ada yang upload gitu. Anda dirasani 1000 kali, padahal belum tentu salah Anda. Begitulah manusia. Begitulah manusia. Jadi saya jadi ingat, saya pernah bersumpah di Sidoarjo, di mana ada orang bersedekah 9 triliun plus. 9 triliun dan itu sedekah infak, bukan vonis, bukan hukuman, ya. Dan tidak ada seorang pun di Indonesia yang mengapresiasi, yang memuji apalagi penulis. Tidak ada media massa satu pun yang tidak memfitnah orang itu. Dan saya yang di depannya, sehingga saya yang dijelek-jelekan di seluruh internet pada waktu itu. Saya ingin mengingatkan semuanya yang terlibat di situ. Baik langsung, tidak langsung, terlibat dengan tangannya, dengan penanya, dengan medsosnya, terlibat dengan hatinya atau pikirannya. Masih ada waktu sedikit, tapi tinggal sedikit untuk kalian membersihkan diri dari fitnah-fitnah. Kalau dalam waktu dekat kalian tidak membersihkan dirimu dari itu semua, kamu mengakui yang seharusnya tidak diakui, kamu tidak mengakui yang seharusnya diakui tadi teorinya, kamu bersyahadat yang seharusnya tidak disyahadati, kamu tidak mensyahadati yang seharusnya disyahadati, waktunya tinggal sedikit, Anda akan masuk ke dalam daftar kualat. Karena daftar kualatnya sudah berderet-deret. Dan saya sudah punya catatan yang semua dengan seluruh yang dialaminya. Karena saya di Sidoarjo tidak pernah membawa kepentingan apapun, karena saya bukan orang Sidoarjo, saya bukan orang Bagri, saya bukan pemerintah. Saya ke sana semata-mata karena saya diminta tolong, dan ada syarat di dalam perjanjiannya bahwa tidak boleh Anda semua memberi uang kepada saya. Dan ketum saya. Ya, harus saya bilang gitu supaya Anda tidak bilang saya malaikat. Oh, tak mengusuh pindah semua. Ya, sekolah yang bayar sekolah ya. Jadi ya, jadi jangan terus saya ada hebat. Enggak mas, saya enggak hebat. Nah, cuman harus begitu gitu loh. Ada gelo-gelonya ya ada gelo. Masa ikut tanpa gelo? Makanlah ketika makanlah ketika lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Demi disiplin sebelum kenyang, tadi saya makan sedikit. Hari ini saya makan sangat sedikit dengan gelo. Waduh, ini tak terus mau enak. Nek gak tak terus mau apa, tak terus mau kekenyangan. Ya ada gelonya, gak apa-apa mas. Gelo itu gak apa-apa. Yang gak boleh itu Anda terus gerak gas, gitu loh mas. Ya mas ya. Oke, terakhir sekali mbak. Jadi tolong audien kita, yang melihat kita, yang mengakui kita, yang memasukkan kita ke surga neraka, bukan ustadz siapapun, bukan ulama siapapun, bukan saya, bukan bahkan bukan Rasulullah. Rasulullah tidak punya hak untuk menentukan ini haram atau halal, musyrik atau tidak. Yang menentukan hanya satu, yang tadi sudah disebut oleh Mas Fahmi, bahwa semua urusan ciptaan dan kepengurusan terhadap ciptaan itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Urusan di antara kalian adalah jangan mencuri, jangan menyakiti, dan jangan membunuh. Cuma itu toh. Jadi kita jangan usil-usil, jangan terlalu usil. Itu bukan urusanmu sebenarnya. Meskipun kamu boleh mencintainya, kan innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada siapapun meskipun kamu sangat mencintainya. Allah yang memberi petunjuk semau-mau dia. Harus ngopo. Kalau saya tak terima aja. Asal piye, dia yang punya kok. Dia pemilik saham mutlak, dia direktur utama, campur kepala bagian. Kita kan cuma ambil Allah sebagai kepala bagian pengabulan doa. Kan gitu kan? Kita butuh Allah pas berdoa doa toh. Gitu kan? Oke. Jadi begitu Mbak. Tenang ya Mbak ya. Bismillah ya. Kita di sini sahabat-sahabatmu. Mbak Nani tidak percaya kepada manusia kecuali anak-anak Maya. Gitu ya.